Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid ini dan juga untuk bisa mendengarkan siaran pelajaran tajwid untuk pemula yang disiarkan oleh Radio Mirasul Anbiya Indonesia dan juga Radio Salaf Indonesia atau Radio Rashid. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 27 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriah, kita telah memasuki pertemuan yang keenam. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan makharijul huruf, pembahasan tentang tempat keluarnya huruf. Sampai pembahasan ini, maka yang dituntut dari kita yang telah mempelajarinya adalah kita tahu tentang definisi makharijul huruf. Kemudian kita bisa menyebutkan jumlah makharijul huruf, baik yang inti maupun yang cabang. Kita bisa menyebutkan makhraj yang inti yang berjumlah 5 dan juga makhraj cabang yang 17 menurut mazhab jumhur, dan kemudian diharapkan kita bisa merincinya, merinci satu persatu huruf apakah yang keluar dari makhraj tersebut. Itu yang perlu kita evaluasi dari pelajaran yang telah kita lalui, sehingga diharapkan ketika suatu pelajaran telah kita sampaikan, satu bab telah kita lewati, maka diharapkan saudaraku yang kami muliakan bisa memahaminya dengan baik. Apabila belum paham, maka diharapkan untuk mendengarkan kembali rekaman kajian yang insyaallah telah ada dan bisa diambil. Karena pembahasan kita selanjutnya mengenai pembahasan sifatul huruf sangat dan erat kaitannya dengan pembahasan makharijul huruf. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan sifatul huruf. Definisi sifatul huruf adalah kaifiyah atau tata cara yang mengiringi pelafalan suatu huruf, yang dengan itu huruf ba terbedakan dengan huruf mim atau dengan huruf dengan ba dengan huruf mim, huruf dal dengan huruf wa dan yang lainnya. Jadi kaifiyah, tata cara yang mengiringi pelafalan suatu huruf yang dengannya kita bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kita telah tahu dan telah kita pelajari bahwasanya satu makhraj bisa keluar darinya tiga huruf seperti huruf ta, ya, dal dan ta, yang makhrajnya adalah ujung lidah dengan pangkal gigi jari bagian atas. Lantas bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan apa? Dengan mempelajari sifatul huruf. Fungsi dari mengetahui sifatul huruf yang pertama, membedakan huruf-huruf yang bermakhraj sama. Seperti apa? Seperti ta, dal, wa, sa, kemudian zal dan wa, kemudian jim, shin dan ya. Maka dengan mengetahui sifatul huruf, kita akan tahu kenapa huruf itu bisa berbeda. Kemudian yang kedua adalah memperbagus pengucapan tiap huruf sesuai dengan sifat dan kelazimannya. Dengan kita mengetahui sifatul huruf, kita akan tahu, misalnya huruf wa, huruf wa ini makhrajnya sama persis dengan huruf zal, ya. Bunyinya hampir mirip. Sebagian sifatnya juga sama, namun ada beberapa sifatnya yang berbeda. Dengan itu apa? Dengan itu kita bisa memperbagus pengucapan huruf tersebut. Wo, wi, lu, bau. Dengan mengetahui masing-masing huruf itu dengan sifat-sifatnya, maka kita bisa membaguskan huruf tersebut ketika mengucapkannya. Huruf shin misalnya memiliki sifat tafashi, maka ketika mengucapkannya kita ucapkan dengan apa? Dengan tafashi. Sh, bash. Kemudian yang ketiga adalah membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Ini kita bisa membedakannya dengan apa? Dengan mempelajari sifatul huruf. Dan akibat dari lemah dan kuatnya suatu huruf itu terkait dengan suatu huruf itu bisa ataukah tidak diidghamkan kepada huruf yang lainnya, atau dan sempurnanya idgham huruf tertentu pada huruf yang lainnya, seperti ta dan ta misalnya. Huruf ta itu memiliki sifat yang lebih kuat, ta lebih lemah sifatnya. Sehingga kalau ta bertemu dengan ta, ya, maka idghamnya tidak sempurna. Contohnya basatta, tidak basatta tapi basatta. Farrabtu. Insyaallah kita akan belajar contoh-contohnya pada tatbik, pada penerapan dalam kitab ini. Kemudian ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum, saudaraku yang kami muliakan, sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifatul lazimah dan sifatul aridah. Sifatul lazimah adalah sifat yang pasti ada pada suatu huruf dan tidak akan terpisahkan dengan huruf tersebut dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kasrah, fathah, dhammah, ketika bertemu dengan huruf yang lainnya, ya, maka dia adalah sifat yang pasti ada pada suatu huruf. Dan sifat seperti isti'la, hamas dan lainnya. Kemudian sifat al-aridah. Sifat al-aridah adalah sifat penyempurna dari suatu huruf. Munculnya pun dalam keadaan tertentu, tidak terpengaruh pada zat huruf tersebut. Tidak terpengaruh pada huruf tersebut jika tidak ditunaikan atau tidak diterapkan dalam bacaan. Contohnya seperti nun memiliki sifat ikhfa, idgham, iqlab, ya. Contohnya man amana, man dibaca izhar, minkum dibaca ikhfa. Kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Minkum dibaca tipis, dibaca tebal. Walaman sabara dibaca dengan tebal. Itu sebagian contoh dari sifat al-aridah. Kemudian kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang sifatul lazimah. Sifat yang mesti ada pada suatu huruf. Sifatul lazimah terbagi menjadi dua. Disebutkan yang pertama adalah sifat yang berpasangan. Sifat yang berpasangan atau bertolak belakang, yaitu as-sifat al-mutadadah, saling berlawanan. Sifat yang berlawanan. Yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki pasangan. Sifat yang tidak memiliki pasangan. Kita langsung akan masuk pada penjelasan tentang sifat yang berpasangan atau sifat al-mutadadah, as-sifat al-mutadadah atau as-sifat allati laha diddun. Ada lima pasang, yaitu hamas jahar yang pertama, dua syiddah rakhawah, tiga isti'la istifam, yang keempat idbaq infitah, yang kelima ismat izlam. Itu sifat yang saling berpasangan. sifat yang berpasangan atau saling bertolak belakang. Kita akan memasuki pembahasannya. Kita akan memasuki pembahasan tentang sifat yang saling berpasangan ini. Namun sebelum masuk pembahasannya, untuk mempermudah kita memahami sifatul huruf, maka perlu kami sebutkan di sini tentang dasar sifat-sifat yang saling berpasangan tadi, atau sifat yang berpasangan tadi saling bertolak belakang. Ada hamas lawannya jahar, ada syiddah lawannya rakhawah. Kenapa sifat itu saling, dasar apa yang menjadikan sifat tersebut saling bertolak belakang? Yang pertama, adalah nafas. Yang pertama dasarnya adalah nafas. Yang pertama nafas dari sisi berhembus, dari sisi mengalir dan tertahannya. Dari sisi mengalir dan tertahannya nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, suara. Dari sisi tertahan dan mengalirnya suara. Yang ketiga, lidah atau lisan. Dari sisi terangkat, dari sisi terangkat atau terhamparnya lidah. Dari sisi terangkat atau terhamparnya lidah, atau lidahnya tidak terangkat. Yang keempat, yang keempat adalah lidah dari sisi merapat atau melekatnya lidah dan merenggangnya dari langit-langit rongga mulut. Itu yang keempat. Dan yang kelima, dasarnya adalah ringan dan beratnya pengucapan. Ini dasar ini yang harus kita ingat-ingat, sehingga insya Allah akan memudahkan kita di dalam mempelajari sifatul huruf. Yang pertama apa? Nafas. Jadi kalau antum ingin menyebutkan sifatul huruf secara rinci, ya, dan tidak bingung, ya, maka kita harus kembali kepada lima dasar ini. Yang pertama apa? Nafas. Nafasnya bagaimana? Nafasnya mengalir ataukah tertahan. Yang kedua apa? Suara. Suaranya bagaimana? Tertahan ataukah mengalir ataukah berhembus. Yang ketiga apa? Lisan. Dari sisi apa? Ya, terangkat dan terhamparnya lidah atau turunnya lidah. Yang keempat apa? Lidah. Dari sisi apa? Merapat atau melekatnya lidah atau merenggangnya lidah dari langit-langit rongga mulut. Yang kelima apa? Dari sisi apa? ringan dan beratnya pengucapan. Lima pokok ini itu akan memudahkan antum merinci sifatul huruf yang ada pada suatu huruf. Misalnya ketika antum mau merinci sifatnya, sifat huruf hamzah, maka antum akan bertanya, bagaimanakah nafasnya? Nafasnya bagaimana? Mengalir atau tertahan? Tertahan. Maka sifatnya adalah ini. Kemudian suaranya bagaimana? Tertahan ataukah mengalir? Dan seterusnya. Sehingga ketika merinci sifatul huruf, antum tidak akan terbolak-balik atau tercampur. Tercampur, antum mengucapkan sifat yang berlawanan pada satu huruf. Ini adalah suatu kesalahan. Agar tidak membingungkan dan mudah dalam kita untuk memahaminya, maka kita mendasari sifatul huruf yang berlawanan ini dengan lima tadi. Kita masuk dalam dasar yang pertama. Saya memulai menjelaskan sifatul huruf dari lima dasar ini untuk memudahkan dan meringankan pemahaman. Yang pertama, dasar yang pertama adalah nafas. Nafas, ya. Yang pertama, nafas mengalir. Nafas mengalir. Berhembus. Sifatnya apa? Sifatnya namanya adalah hamz. Hamz. Kemudian lawannya, nafasnya tertahan. Nafasnya bagaimana? Tertahan. Sifatnya adalah jahr. Kalau hamas, ya, itu terkumpul pada perkataan fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Sedangkan jahr adalah sisa dari huruf selain dari huruf hamz. Kalau melihat di kitab Aisyar maka lebih mudah. Saya tidak akan memberikan contohnya secara rinci dulu, ya, karena nanti akan kami ulangi pada penjelasan kombinasi antara dua sifat ini, yaitu sifat jahr, ya, sifat hamas jahr dengan apa? Dengan sifat berdasarkan atas suara. Yang kedua, suara, ya. Yang pertama dari adalah nafas. Apabila nafasnya mengalir sifatnya adalah hamas. Apabila nafasnya tertahan maka sifatnya adalah jahr. Hamas hurufnya adalah terkumpul dalam perkataan fahassahu syakhsun sakata, sedangkan jahr adalah sisa dari huruf tersebut. Kemudian dasar yang kedua adalah suara. Suara apabila tertahan, ya, tertahannya suara, maka sifatnya adalah syiddah. Apabila suaranya mengalir, maka sifatnya rokhawah. Dan masih ada satu sifat lagi di antara sifat syiddah dan rokhawah, namanya apa? Tawassut atau bainiyah. Bainiyah. Sifat syiddah terkumpul dalam perkataan ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dan qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Ini hurufnya. Kemudian tawassut hurufnya adalah terkumpul dalam perkataan lin, umar. Sedangkan rohawa adalah sisa dari huruf syiddah dan tawassut. Selain huruf syiddah dan tawassut. Jadi ketika antum dari sampai di sini, ya, sampai di sini, antum bisa mendefinisikan secara sederhana. Ya, antum bisa mendefinisikan secara sederhana apa? Rincian sifatul huruf yang berdasarkan apa? Nafas dan suara. Yang berdasarkan nafas dan suara. Nafas mengalir sifatnya apa? Hamis. Nafas yang tertahan sifatnya apa? Sifatnya apa? Jahar. Kemudian yang hams tadi hurufnya apa saja? Terkumpul dalam perkataan apa? Fahassahu syakhsun sakata. Kemudian jahar adalah sisa dari huruf-huruf dalam perkataan tersebut. Kemudian berdasarkan suara. Suaranya tertahan sifatnya apa? Syiddah. Kalau suaranya mengalir sifatnya apa? Rahawa. Di antara keduanya sifatnya namanya apa? Tawassut. Kalau syiddah hurufnya apa? Ajid, qatin, bakat. Kalau tawassut apa? Lin, umar. Kalau rahawa apa? Sisa dari ajid, qatin, bakat dan lin, umar. Sampai pada dua dasar ini, yaitu dasar nafas dan suara, ya. Di sini nanti kita akan menjelaskan dalam praktek, kita akan jelaskan dalam praktek bagaimanakah kombinasi dua dasar ini, yaitu dasar yang sifat yang berdasarkan atas nafas dan suara. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang insyaallah pada yaumul jumuah biiznillahi ta'ala, di sana insyaallah kita akan akan merinci, akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimanakah contoh dari tertahannya nafas atau mengalirnya nafas atau tertahannya suara atau mengalirkan suara biiznillahi ta'ala, sehingga dalam poin ini antum diharapkan, ya, sudah bisa menyebutkan, ya, sifatul huruf, ya, berdasarkan contoh-contoh tadi, misalnya huruf, misalnya huruf hamzah, ya, huruf hamzah nafasnya bagaimana, ya, nafasnya tertahan, ya, berarti jahar. Suaranya bagaimana, suaranya tertahan, berarti syiddah. Jadi sifatnya apa? Hamzah, jahar, syiddah. Diharapkan antum sudah mulai bisa menyebutkan sifatul huruf berdasarkan dua hal tadi, yaitu nafas dan suara. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kombinasi sifat yang berdasarkan nafas dan sifat yang berdasarkan suara. Ilahuna, ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.